Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan yang penuh berkah ini kita bisa bersilaturahim. Saya diberi amanah oleh panitia untuk membahas mengenai pengelolaan keuangan secara Islam. Mohon maaf bila yang saya sampaikan nanti tidak seperti yang diharapkan, karena sistem pengelolaan keuangan secara Islam itu bisa jadi sangat berbeda dengan yang Bapak bayangkan, bahkan sangat berbeda dengan yang dibayangkan oleh teman-teman yang ada di ekonomi syariah. Namun saya akan coba membahasnya begini. Mohon maaf saya nggak sampaikan slide. Kalau perlukan apa yang saya sampaikan ini semuanya tersedia tertulis, bisa di download, bisa dibuka langsung di situs kami kerenginar.com. Saya tidak menggunakan slide karena pengalaman saya belum lama ini saya diundang untuk memberikan tausiah ini seperti ini di kalangan masyarakat IPMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Dulu saya suka dengan presentasi segala macam, tapi ketika presentasi itu tidak lagi berguna di kalangan IPMI, saya harus mencari jalan lain untuk memudahkan menjelaskan. Maka cara ini yang mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak berpenglihatan seperti kita pun, insya Allah lebih mudah kita pahami. Yang saya gunakan hanya tiga jari ini, karena semua orang bisa mempunyai tiga jari ini dan bisa mudah memahami konsep tentang keuangan kita, gitu ya. Konsep yang paling dasar, nah ini silakan ya, mayoritas pegawai berada di sini. Sampai 5 tahun yang lalu pun saya masih berada di sini. Paling dasar ya, menunjuk ke bawah ini. Dalam pengelolaan keuangan yang menunjuk serong ke bawah ini, artinya turun terus menerus dari sisi nilai, dari daya beli, disebut ubal reducing asset. Bapak bekerja jungkir balik 32 tahun rata-rata, tanpa Bapak sadari aset yang Bapak, hasil kerja Bapak turun terus menerus daya belinya. Itulah wealth reducing asset. Itulah mengapa tidak hanya di Indonesia, di belahan dunia maju pun, di negara-negara maju pun 90% pensiunan tidak ready. Mengapa? Asetnya selama 30 tahun terus menerus. Apa wealth reducing asset itu? Semua aset yang terdenominasi dalam mata uang kertas. Nah, itulah disebut wealth reducing asset. Jadi daya belinya turun terus menerus. Nah ini segini. Kenapa pegawai mayoritas jadi korban wealth reducing asset? Mayoritas aset Anda terjebak dalam nilai mata uang, apa rupiah, apa dolar, sama saja. Kenapa? Tabungan Anda, tunjangan hari tua Anda, pesangon Anda, semua dinilai di situ. Angkanya membesar tentu saja, tapi daya belinya turun terus menerus. Sampai 5 tahun yang lalu kami menyadari ini, gitu ya. Nah, terus kemudian aset kedua yang di tengah ini nilainya nggak turun. Disebutnya adalah wealth preserving asset. Aset yang mempertahankan kemakmuran pemiliknya. Aset yang bertahan, tidak membuat orang tambah kaya atau tambah makmur, tapi juga tidak membuat orang tambah miskin. Itulah wealth preserving asset. Bentuknya macam-macam. Bisa berupa properti yang Anda gunakan, bisa berupa emas atau dinar, bisa berupa yang lain-lain. Well, daya belinya tetap. Sejak zaman Nabi, satu dinar setara satu kambing, sampai sekarang pun, meskipun sudah turun jauh, satu dinar tetap 1,8 juta, tetap cukup untuk membeli satu ekor kambing. Selama 1400 tahun terbukti, uang Islam berhasil mempertahankan kemakmuran. Itulah well preserving. Ya. Tetapi namanya orang bergerak hidup tumbuh dengan kebutuhan yang tumbuh, kebutuhan anak-anak yang tumbuh. Ini sebenarnya gak cukup dan wealth preserving sebenarnya sudah gak cukup. Yang Anda harus kerjakan namanya adalah wealth producing asset. Yaitu bagaimana mengelola aset Anda agar meningkatkan kemakmuran. Itulah namanya wealth producing asset, meningkatkan kemakmuran. Apa meningkatkan kemakmuran? Nah, disitulah kemudian timbul istilah investasi, dan lain sebagainya. Di sini dan saya mulai berbeda pendapat dengan para aktivis finansial. Dulu saya juga aktivis finansial sampai 5 tahun yang lalu. Karena dalam konsep, selama kita memutar tetap dari sisi finansial, tetap menjadi korban yang sebenarnya menurun ini. Dana pensiun Anda kan sebenarnya dikelola oleh lembaga dana pensiun, tapi pada saat Anda mati tetap tidak cukup. Jadi kalau investasi tetap dikelola dalam nilai finansial, denominasi rupiah atau dolar, tetap malah jatuhnya ke sini. Maka sebenarnya apa yang di sini? Yang di sini, yang dijadikan rujuk, yang nilainya naik terus-menerus ini. Dalam nilai materi itulah disebut sektor atau usaha real, yang nilai aset real yang berputar. Itulah mengapa Islam mendorong harta yang berputar di kalangan golongan yang kaya saja tidak boleh, apalagi yang tidak berputar. Kailah yang punan dulatam bayna adnia imingkum. Jangan sampai harta itu hanya berputar di golongan yang kaya, harus berputar secara menyeluruh. Nah, dari sini saya jelaskan tiga konsep lagi. Itu tadi tentang jenis-jenis aset dari sisi materi, ya. Tapi saya akan jelaskan lagi dari sisi aset, dari sisi manfaat. Lagi-lagi dengan tiga ini. Pertama adalah rata-rata yang bapak-bapak rasakan. Lagi-lagi mohon maaf nih, saya juga karyawan. Tapi 5 tahun yang lalu saya tinggalkan karena pengalaman ini, gitu ya. Jadi begini, mayoritas orang bekerja dengan waktunya, dengan waktunya sendiri. Kalau bapak nggak bekerja, lama-lama juga dipecat oleh kantor, kan gitu ya. Mayoritas orang bekerja. Orang yang bekerja dengan waktunya sendiri, dia yang dihasilkan adalah produk yang sifatnya generik. Ya. Produk yang generik misalnya bisa program komputer, bisa administratif, bisa segala macam. Produk generik. Tapi kemudian ada orang-orang tertentu yang bekerja dengan waktu orang lain. Yang dihasilkan bukan produk generik, bukan komoditi, tapi sistem. Sistem yang memegang orang bekerja untuk lain. Jadi, saya kasih contoh begini. Kebayang gak, saya kebetulan salah satu bidang saya tahu ini adalah kopi. Kopi saya per kilogram dihasilkan di tingkat petani itu sekitar 17.500 kira-kira itu. Bapak kalau mau gak minum kopi di Starbucks, nilainya kurang lebih 3 kali dari itu. Artinya apa? Secangkir kopi di Starbucks misalnya, nilainya kira-kira setara dengan 3 kilogram kopi petani. Gitu. Petani bekerja dengan waktunya, hasilnya komoditi, kopi. Startup bekerja dengan sistemnya, mendevelop value creation dan sebagainya, yang dijual bukan hanya kopi, tetapi experience. Sehingga dia jual sangat mahal. Kebayang nggak? Petani membayangkan bahwa kopi dijual 100 kali lebih mahal dari dia berjualan kopi. Di mata petani tidak kebayang bahwa kopi dia dihargai 100 kali lebih mahal dari yang dihasilkan. Tidak kebayang. Iya kan, Pak? Nah, sekarang saya kasih tahu lagi. Kebayang nggak, bapak-bapak sekalian, hasil kerja bapak bisa bernilai bukan hanya 100 kali, tetapi nilainya 30.000 sampai 100.000 kalinya. Sulit membayangkan, kan, Pak? Sama dengan petani tadi, membayangkan hasil kerjanya dinilai 100 kali. Tapi bisa. Hanya dengan otak manusia saja bisa. Meng-create sistem, meng-create merek, meng-create experience. Maka kopi sudah dinilai 100 kali. Tetapi kita sebenarnya umat ini, nah disinilah rahasia rezeki yang sesungguhnya. Umat ini diberi kesempatan meng-create value nilainya 100.000 kali atau 30.000 kali. Dari mana? Itulah yang disebut konsep berkah. Allah memberi contoh-contoh perhitungan tentang berkah ini, misalnya tentang malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1.000 bulan. Malam Lailatul Qadar di surat Dukhan disebut juga malam yang diberkahi. Dari situ kita bisa berhitung. sesuatu yang diberkahi nilainya 1,000 × 29 atau 30 kali. Berarti sesuatu yang diberkahi, malam yang diberkahi nilainya 29,000 atau 30,000 kali. Ini contoh tentang suatu malam yang diberkahi. Yang kedua adalah contoh tentang kota, kota Mekah. Di Al-Quran disebut kota Mekah itu kota yang diberkahi. Jadi kota Mekah itu diberkahi melalui awalnya doa Nabi Ibrahim yang dijawab oleh Allah menjadi kota yang diberkahi. Berapa nilai sholat di sana dibandingkan kita tadi sholat dulu? Nilainya 100,000 kali dari tempat kita sholat. Artinya sesuatu yang diberkahi nilainya 100,000 kali atau 30,000 kali. Atau dengan bahasa kita, sesuatu yang diberkahi nilainya amat sangat banyak. Kira-kira ini seperti itu, mengandung kebaikan yang amat sangat banyak gitu. Nah, maka disinilah rahasia kita seharusnya umat ini, juga negeri ini. Negeri ini bisa diberkahi, bisa menghadirkan manfaat yang amat sangat banyak. Tapi keberkahan di negeri ini bersyarat. Beda dengan saudara-saudara kita di Sam, di negeri Sam yang sekarang terdiri dari Palestina, Lebanon, Jordan dan Syria. Negeri itu diberkahi, given, sudah ditentukan oleh Allah bahwa negeri itu diberkahi. Anda bisa bayangkan seperti apa bedanya negeri itu yang diberkahi. Saya penasaran. Belum lama ini alhamdulillah, sebelum pintu-pintu rapat ditutup oleh panglima yang mengkudeta Morsi, saya berhasil masuk ke Gaza. Pengen tahu negeri yang diberkahi itu seperti apa. Subhanallah. Sama dengan ketika di Mekah tadi, timbul kerinduan kita untuk hadir di negeri yang diberkahi itu. Ada sesuatu yang tidak bisa kita ceritakan. Jadi negeri itu diberkahi, given. Yang diuji adalah manusia yang tinggal di dalamnya. Kita juga bisa diberkahi, negeri ini juga bisa diberkahi, tetapi bersyarat, tidak given. Syaratnya apa? Syaratnya adalah walau anna ahla qura amanu wattaqul fatahna alaihimul barakatin sama. Seandainya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka akan pastilah akan dibukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Jadi negeri kita juga bisa diberkahi. Nah, inilah tantangannya. Maka saya sering bilang sama teman-teman gitu. Anda bisa baca di tulisan saya di Gredina yang di river ke banyak sekali orang. Sampai mungkin juga SBY, mudah-mudahan sampai. Saja cuma sederhana, kita tidak bisa menyalahkan pemimpin apabila negeri ini seperti ini kondisinya. Negeri yang hijau royo-royo seperti kita, kita tidak bisa makan daging secara cukup, daging mahal, tidak bisa makan cabai secara cukup, bahkan tidak bisa makan gurih dengan bawang yang cukup. Negeri kita hijau kok bisa? Nah, karena tidak sampainya atau belum sampainya berkah tadi. Kenapa? Karena keberkahan membuat atau memerlukan syarat yang tadi saya sebutkan, yaitu bila penduduk ini beriman dan bertakwa. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Maka demikian pula berlaku bagi keuangan Anda, keuangan kita semua. Berlaku bahwa rezeki yang kita terima belum tentu berkah. Jangan itu Rasulullah SAW dalam hadis sahih mengajarkan seolah-olah jorok, tapi ini ajaran yang benar. Kalau makan dianjurkan tangan kita, kita dilatih sampai bersih, piring kita sampai bersih. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu mana di antara bagian rezeki itu yang mengandung berkah. Supaya semuanya ketangkap harus habis. Mengandung berkah. Jadi bisa bayangkan, bapak-bapak sekalian, kita menerima rezeki bila tidak diberkahi, ya seperti yang kita alami kalau dicerminkan oleh negara seperti ini. Anak-anak kita di Indonesia rata-rata tingginya kalau laki-laki 5 cm kurang dari seharusnya. Kalau perempuan tingginya 7 cm kurang dari seharusnya. Pulang dari Gaza saya mengajak sekitar 7 orang dari Gaza untuk menjadi imam di masjid-masjid kita selama Ramadan. Banyak teman-teman yang bayangkan orang Gaza kelaparan dan sebagainya. Tidak, wajahnya gede-gede, tinggi-tinggi. Tidak ada kelaparan di Gaza. Bahkan orang ketika mereka ada organisasi sosial dari Indonesia membuat program Food for Gaza, mereka tersinggung. Program kita bukan makanan. Di sana makanan melimpah. Kami di sana seminggu tidak boleh sekalipun kita membeli makanan. Tuan rumah kita menjamu. Tidak boleh kita menginap di hotel, dijamu oleh mereka semuanya. Mereka berkecukupan. Negerinya ya seluas Depok, Gaza. Penduduknya sekitar 1,7 juta. Di boikot sudah 5 tahun. Enggak boleh masuk barang-barang itu. Tetapi berkecukupan. Itulah bentuk keberkahan. Sebaliknya coba kita lihat. Negeri kita icuroyo-royo, pantai kita terpanjang di dunia, tidak ada yang boikot siapa-siapa. Ya kok kita enggak bisa memberi makan cukup pada anak-anak kita? Tadi yang dibacakan sebelum sholat tadi, ketika Tadarus membacakan surat tentang peringatan Allah, hendaklah kalian takut meninggalkan generasi yang lemah. Sekarang generasi yang lemah itu dihadapkan di depan kita, di depan mata kita, berupa anak-anak yang tambah kecil, tambah kecil, tambah pendek, tambah pendek. Kenapa? Karena kita hanya makan protein hewani yang jumlahnya 11 kg per tahun per kapita. Protein hewani itu terdiri dari susu, telur, daging, dan ikan. Hanya 11. Rata-rata dunia berapa? 46. Jadi kalau kita kecil-kecil bukan salah gen kita. Kita salah makan, kan gitu ya. Si ini buktinya anak-anak kita, coba anak-anak bapak yang makannya baik dari kecil. Gitu. Si seperti itu. Nah, ini tentang konsep berkah, ya. Bahwa kita tidak pernah atau tidak tahu sebagian rezeki kita itu yang berkah yang mana. Tetapi petunjuknya jelas, kaidahnya jelas. Kaidahnya apa tadi? Bila beriman dan bertakwa. Nah, kalau syaratnya itu dijamin, dijamin rezeki yang diturunkan kepada kita adalah insya Allah diberkahi dari langit dan dari bumi. Pertanyaannya sekarang adalah apa makna beriman dan bertakwa? Ketika seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW mengaku sebagai orang yang sudah beriman, langsung turun bantahan dari Allah dalam surat Al-Hujurat. Bantahannya adalah, katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman, kalian baru berislam. Oh, jangan-jangan kita baru berislam. Negeri ini adalah negeri Islam karena penduduk paling banyak di dunia. Yang beriman seperti apa? Yang beriman dijelaskan, dijelaskan di ayat sesudahnya. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah dan seterusnya. Tsumma lam yartabu tadi. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak lagi ragu-ragu. Nah, sekarang kita coba lihat introspeksi. Apakah kita sudah tidak ragu mengikuti petunjuknya? Apakah kita sudah tidak ragu mengikuti syariatnya? Kalau kita masih ada keraguan mengikuti petunjuknya, mengikuti syariatnya, meninggalkan riba dan sejenisnya, jangan-jangan kita baru berislam seperti berislamnya Arab Badui yang dibantah keimanannya oleh Allah tadi. Nah, itu syarat pertama, iman. Takwa apa? Takwa adalah mengikuti apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Jadi kebayang nggak kita berdoa mohon rezeki kita diberkahi, tapi lingkungan kerja kita masih melibatkan riba, masih melibatkan suasana suasini berebut proyek dan lain sebagainya, riswah, gitu. Syaratnya saja tidak terpenuhi, gitu. Mau berkah dari mana? Dan itulah cerminan yang terjadi di negeri ini, negeri yang hijuroyo-royo sampai kita tidak berhasil mencukupi kebutuhan. kebutuhan kita sendiri. Kalau seandainya yang kekeringan seperti ini adalah saudara-saudara di kita di Afrika, kita paham lawang sumber sumber biomasa terbesar di dunia adanya di Indonesia. Sebenarnya adanya di jalur khatulistiwa, tapi yang terbanyak di jalur khatulistiwa itu adalah sedikit di Afrika, sedikit lagi di Amerika Latin, terbanyak di Asia Tenggara, dan sebenarnya di bagian Asia Tenggara itu terbanyaknya kita. Lah kok kita tidak mencukupi, kan gitu ya. Nah, itulah mengenai keberkahan. Keberkahan adalah sesuatu yang sedikit tapi cukup, sesuatu yang sedikit tapi mengandung kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, sesuatu yang keberkahan inilah yang sebenarnya harus kita capek-capek mencarinya. Kalau hanya rezeki sederhana, Allah menjamin semua rezeki kita sederhana. Semua yang muslim, yang non-muslim, bahkan binatang dijamin rezekinya oleh Allah. Tidak perlu terlalu worry kita tentang rezeki. Tetapi rezeki yang berkah itu yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, saya ingin exercise sedikit yang Bapak bisa lakukan. Bapak bisa lakukan mencari rezeki yang berkah. Ini yang saya alami 5-6 tahun yang lalu. Saat itu saya presiden direktur perusahaan financial, perusahaan publik. Jadi saya sangat familiar dengan dunia saham, dunia segala macam investasi. Dalam kapasitas seperti itu, saya belajar mengenai konsep berkah ini. Saya menyadari berkah dari mana. Lalu usaha yang saya kelola berhubungan dengan seluruh lembaga-lembaga financial riba. Berkah dari mana dalilnya? Kan itu. Lalu saya seperti yang disarankan Nabi tadi, menjilati makanan. Supaya kalau ada sedikit berkah dari yang ada di piring kita pun mudah-mudahan ketangkap. Apa yang akan yang saya lakukan waktu itu? Dan ini saya gak malu sih. Saya suruh istri saya untuk belajar jualan. Dengan hitungan saya begini. Kalau rezeki yang saya peroleh dari kantor, gaji, pantiam, bonus segala macam tidak berkah, setidaknya yang kita makan mudah-mudahan dari hasil jualan ini berkah. Lalu istri saya belajar membotoli madu, jualan madu di rumah. Karena saya presiden direktur perusahaan pabrik, di rumah saya dijaga oleh satpam, sopir dan lain sebagainya, semua disediakan kantor. Lalu satpam ini menggosipkan saya di kantor. Pak Iqbal kalau di rumah jualan madu, gitu. Seolah-olah aib begitu. Padahal itu bagian dari upaya saya supaya setidaknya ada bagian dari rezeki saya yang berkah. Subhanallah, saya gak tahu apakah ini namanya berkah. Tapi gara-gara saya jualan madu, istri saya jualan madu, gak lama kemudian di tengah-tengah jabatan saya mohon izin kepada para pemegang saham, saya mundur. Barangkali dengan cara seperti itu kita bisa membersihkan diri kita untuk mencapai rezeki yang berkah itu. Rezeki yang berkah tidak terbayang, meskipun sedikit, manfaatnya menjadi sangat besar, insya Allah. Gitu. Nah, sekarang saya akan tutup dengan tips bagaimana Anda bisa mendapatkan rezeki yang nilainya 10.000 kali, 30.000 kali, 100.000 kali, meskipun angkanya sedikit tadi. Tapi insya Allah keberkahannya bernilai sangat banyak. Ini mumpung bulan Ramadan, semuanya bisa melakukannya. It's doable. Benar-benar doable. Dan Anda bisa berhitung manfaatnya. Nah, tipsnya begini. Anda tahu bahwa hadis, ada dua hadis. Sahih. Bunyinya kurang lebih begini. Di rumah yang ada kurmanya, penghuninya tidak akan kelaparan. Hadis yang lain menguatkan. Hadis sabda Rasulullah kepada istrinya, Aisyah, di rumah yang tidak ada kurmanya, penghuninya akan kelaparan. Sampai diulang 2-3 kali. Artinya apa? Solusi kelaparan dunia adalah ada di kurma. Hadis tadi sahih. Apakah hadis tadi hanya berlaku untuk orang Arab? Tidak. Karena kalau hadis itu berlaku orang Arab, hanya untuk orang Arab, Islam hanya untuk orang Arab. Gitu. Apakah berlaku hanya untuk zaman itu? Tidak. Karena agama ini adalah agama sampai akhir zaman. Jadi, solusi kelaparan dunia dari kurma berlaku sepanjang zaman di seluruh negara. Nah, Pertanyaannya sekarang adalah, Bu, apakah kita cocok makan kurma? Yang kita makan mie itu bukan makanan kita, 100% kita impor. Lah kok cocok kan itu? Minyak goreng yang kita pakai yang menimbulkan banyak penyakit itu bukan tanaman kita, sawit bukan tanaman kita. Dibawa Belanda 4 butir dari Afrika Barat. Sekarang Indonesia menjadi produsen sawit terbesar di dunia. Nah, sekarang kita akan mulai bayangkan kalau sekian tahun yang akan datang, entah 10, entah 20, entah 100, makanan kita berganti kurma. Dan yang bisa menanam, dunia menunggu Indonesia. Mengapa menunggu Indonesia? Di negeri Arab yang subur sedikit, gak banyak kurma bisa tumbuh. Makanya masih ada 1 miliar orang kelaparan di dunia. Nunggu negeri subur seperti kita sadar perannya, sadar tugasnya, menjawab tugas Allah, yaitu kita dijadikan dari tanah dan dijadikanmu pemakmurnya. Kita belum berperan seperti itu. Kalau kita dijadikan Allah sebagai pemakmurnya dan kita jawab tugas ini untuk memakmurkan, insya Allah kita akan menjadi solusi bagi dunia, bukan masalah bagi dunia. Sekarang kita canangkan niat. Kita canangkan niat. Kita akan menjadi solusi bagi dunia. Kita akan memberi makan bagi dunia sampai ratusan tahun yang akan datang. Ingat kaidah niat, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Niat yang dibuktikan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan sungguh-sungguh, meskipun kita meninggal belum sempat melaksanakan, kita sudah dinilai melaksanakan niat itu. Syaratnya satu, kita sudah melaksanakan apa yang kita bisa. Contohnya adalah kalau kita niat untuk mati syahid di jalan jihad dan kita meninggal di kasur, kita dinilai mati syahid. Syaratnya kita membuktikan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya jihad kan diamal dan diampus dengan harta dan dengan jiwa. Dengan jiwa kita belum memungkinkan, belum ada medannya. Tapi dengan harta kan kita bisa. Kalau dengan harta sudah kita lakukan, insya Allah niat kita dinilai benar oleh Allah karena kita membuktikan apa yang kita lakukan. Nah sekarang kita punya niat besar mau memberi solusi bagi dunia, makanan bagi dunia. Bisa bayangkan memberi berbuka puasa satu orang nilainya sama dengan orang yang berpuasa itu. Nah sekarang kita bukan hanya memberi puasa sekali makan, kita akan memberi makan bagi dunia ratusan tahun, tentu termasuk bulan-bulan Ramadannya, kan gitu ya, tentu termasuk orang-orang yang berpuasa. Nah inilah niat besar, itulah yang disebut berkah, sesuatu yang kecil nilainya sangat banyak gitu. Caranya gimana? Sederhana, kita tanam kurma rame-rame. Apa cocok kurma? Kurma dimasuk tanaman yang disebut 20 kali di Quran Bainin. Ibnu Katsir menjelaskan sesuatu yang disebut secara spesifik setelah disebut secara generik, maka yang spesifik ini menjadi umum, menjadi apa istilahnya, menjadi dipentingkan. Misalnya di surat Ar-Rahman disebut fihima faqihatu wa nahlu wa ruman, faqihah buah dan kurma dan anggur gitu. Sebenarnya kurma sudah termasuk yang buah tadi, tapi tetap disebut oleh Allah di kurma secara spesifik dan anggur spesifik. Nah berarti kurma termasuk tanaman yang dipentingkan dan disebut spesifik. Nah karakter hasil riset tim kami, karakter dari tanaman yang disebut spesifik di Al-Quran, ternyata dia bersifat universal. Artinya bisa hidup di mana saja. Kurma ternyata titik hidupnya berada antara 4 derajat Celcius, di bawah itu dia hidup tapi tidak tumbuh, dan 40 derajat Celcius. Di atas itu dia hidup tapi tidak tumbuh. Yang hidup dan tumbuh antara 4 sampai 40. Indonesia berapa suhunya? Indonesia antara 20-30. Perfect untuk tanaman kurma. Dan kurma terbaik di dunia sekarang diproduksinya di Thailand, di Chiang Mai. Chiang Mai seperti apa? Seperti Bogor. Nah bayangkan sekarang kalau kita nanam rame-rame dengan niat tadi. Niat memberi makan bagi dunia sampai ratusan tahun yang akan datang, karena kurma bisa berumur 200 tahun. Caranya sederhana, 3 tips sederhana. Berinfak kurma di bulan Ramadan biasa, saya yakin bapak-bapak biasa. Kali ini pilihlah kurma terbaik, karena yang dikonsumsi, dagingnya dikonsumsi langsung, bijinya nanti ditanam. Cara menanamnya gimana? Bijinya sederhana, direndam saja satu hari satu malam, bersihkan, diulangi lagi satu hari satu malam, bersihkan sampai kulit arinya benar-benar bersih. Kenapa? Karena kalau masih ada kulit arinya, dia akan busuk oleh jamur. Jadi sampai bersih. Oke, sudah tahap kedua adalah bersihkan itu. Kalau di masjid-masjid nggak ada yang mengelola, kumpulkan bersihkan saja, nanti dikirim ke kami, insya Allah kami deder tanam. Kalau bapak-bapak mau deder tanam sendiri lebih baik. Caranya sederhana, masukkan biji-biji yang sudah bersih tadi ke dalam tisu, bukan tisu, tempat anak-anak makan itu ya, dari Tupperware itu yang dibawa dikasih dasar dari tisu yang dibasahi. Maka dalam 2 pekan biji kurma tadi sepertiganya kira-kira, hasil eksperimen kita sepertiganya akan terkecampak. Sepertiganya, kenapa sepertiganya? Karena kurma yang diimpor ke Indonesia rata-rata sebenarnya bukan diarahkan untuk biji, untuk penanaman, untuk dimakan. Jadi tidak dibiji secara khusus. Tapi meskipun demikian, sepertiga itu sangat banyak. Nah nanti ketika tumbuh, setelah keluar akarnya itu, keluar bakal akar, pindahkan ke pot-pot. Tunggu beberapa bulan, kira-kira 1 bulan muncul daun. Begitu seterusnya. Setelah itu tanamlah di tanah-tanah kita. Sekarang Bapak bisa lihat hijau ada di mana-mana, tapi tidak ada yang dimakan. Ini yang dulu disinyalir oleh para ulama, suatu tanda-tanda kehancuran suatu negeri bila dia menanam sesuatu yang tidak dimakan. Coba lihat sepanjang jalan kita, apa yang ada yang kita makan? Tidak. Hanya hijauan gitu. Nah, bayangkan kalau sekarang kita lakukan. Nah, kurmanya penting, mudah-mudahan jadi makan, tapi lebih penting dari itu adalah niat memberi makan bagi dunia tadi yang kita buktikan dengan apa yang kita bisa lakukan. Nah, dengan cara ini mudah-mudahan keberkahan itu datang kepada kita, memberi berkah bagi kita. Untuk keberkahannya apa? Barangkali kita belum tentu sempat menikmati kurma itu, tetapi bayangkan cucu kita, anak tetangga, bahkan negeri-negeri Afrika yang miskin, yang bersam, nanti mudah-mudahan bisa terpenuhi kebutuhannya karena ada negeri yang subur seperti kita melaksanakan tugas Allah, yaitu menjadikan pemakmurnya, menjadikan pemakmur bumi. Ini baru ngomongin satu tanaman namanya kurma. Saya bisa cerita lagi satu tanaman lain. Kalau bapak sama-sama memakan minyak, minyak goreng dari sawit, sudah dikritik kemana-mana, menimbulkan kolesterol, menimbulkan segala macam penyakit. Sampai Departemen Kesehatan membuat iklan terbuka, kurangi makan minyak, kurangi garam, dan kurangi gula. Kenapa? Karena minyak menimbulkan penyakit. Padahal minyak yang benar seharusnya sumber energi, ya kan? Karena bagi yang pernah belajar kesehatan, sumber energi itu 3, yaitu karbohidrat, lemak, yaitu minyak itu, dan protein gitu. Nah, kalau dia menimbulkan penyakit, berarti minyaknya yang salah dong, kan itu. Kalau minyak yang kita konsumsi selama ini salah, berarti ada minyak yang benar. Itu ada, itulah yang dikasih tahu di Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu. Al-Quran adalah tibyana likulli syai, jawaban atas segala sesuatu. Nah, karena dia jawaban atas segala sesuatu, maka sampai urusan detail makanan apa yang harus kita makan pun kita diberitahu. Untuk minyak misalnya yang sudah diberitahu apa di Al-Quran, di surat Nur, digambarkan sebagai minyak yang sangat indah, hampir-hampir dia menyala meskipun belum disentuh api, itulah minyak zaitun. Lagi-lagi zaitun apa tubuh di Indonesia? Tumbuh insya Allah. Hari-hari ini kami lagi, para periset kami sedang berusaha untuk mengembangbiakkan zaitun. Benihnya sudah kami kumpulkan, sedang kita kembangbiakkan. Harapan kita sederhana, lagi-lagi sekian generasi yang akan datang, kita ganti itu minyak sawit itu yang menimbulkan masalah itu dengan zaitun yang bisa ditanam di rumah-rumah kita. Bapak kalau punya zaitun di hadapan rumah, Bapak gak perlu beli minyak. Buat minyak zaitun itu sederhana sekali, ambil petiknya, dipres, setelah itu diamkan 2 hari, maka yang di atas minyak, yang di bawah adalah air. Airnya itu untuk masak masih sangat enak, minyaknya untuk segala kebutuhan kita. Minyak zaitun berbeda, itulah berkah secara spesifik disebut oleh Allah sebagai minyak dari pohon yang diberkahi. Tandanya berkah apa? Kalau minyak sawit menimbulkan penyakit, minyak zaitun mengobati 70 macam penyakit. Seperti itu. Saya waktunya habis, tapi saya akan tutup. Intinya demikian, Bapak-Bapak. Jadi yang kita cari, bersibuklah, menyibukkan dirilah. Jangan mencari sekedar rezeki. Tapi karena rezeki ini sudah ditentukan. Tapi sibuklah mencari rezeki yang diberkahi. Maka berapapun yang kita peroleh nanti, itu yang diberkahi, artinya mengandung kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam waktu ringkas ini bisa bermanfaat, menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian. Kalau ingin tahu lebih detail, saya sampaikan semuanya ada ditulis di grindinger.com. Kalau ingin lihat langsung di lapangan bagaimana menumbuhkan kurma, bagaimana menumbuhkan zaitun, bahkan juga anggur dan tanaman-tanaman lain di Al-Quran seperti tin dan delima, insya Allah di kebun kami di Jonggol kami menyediakan sampah-sampah itu dan ada laboratorium di sana untuk suatu saat nanti mudah-mudahan menjadi jawaban atas segala permasalahan kita. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.